Selamat pagi Bu Ati. Ibu. Ya silakan Ibu. Yang pada itu bah, ya. Karyawan pun semua juga mau naik, saya juga sedikit mau naik, nggak ada yang nggak mau naik. Kita harus dengan sang suami saat pagi itu buruk. Sedangkan itu rintang menekan. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Ibu. Ya silakan. Ya, kalau pengusaha tidak sabar, sebaiknya memang pengusahanya langsung aja pengurangan pegawai. Jadi nggak usah nunggu-nunggu pemerintah. Pemerintah ini kan semuanya sekarang sibuk berpolitik karena mereka sibuk mengisi kantongnya. Saya berharap jangan kasih pur lagi ke pemerintah. Lakukan pengurangan pegawai, soal mereka PHK dan ribut lagi itu urusan lain. Pak Sofian Wanandi, jangan tunggu pemerintah, lakukan pengurangan seluruh asosiasi. Terima kasih. Pak Prabu, selamat pagi. Pagi. Silakan. Lambatnya keputusan pemerintah daerah itu menandakan kerja mereka itu memang tidak efisien dan tidak terfokus pada kepentingan yang sesungguhnya. Sementara kita melihat kalau pengusaha belum melakukan PHK, artinya para pengusaha sudah bersikap bijak, menunggu sampai ada kepastian. Nah, jangan sampai pemerintah yang seharusnya bisa mengatur, malah santai-santai aja dan bikin pengusaha pada pusing. Terima kasih. Ayo. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, kemarin sih uang ya, itu pemerintah merubah kebijakan, itu karena uang, itu kata uang ya, bukan kata siapa-siapa. Juga derajat saya naik karena uang, itu kata uang tuh Bu. Dan di surga tidak ada uang, itu kata uang. Dan iblis, saya bukan iblis kata uang. Uang saya, uang bilang ke saya bukan iblis, itu kata-kata uang juga. Demikian. Ya Pak Yogi, selamat pagi. Pagi Mbak. Silahkan. Mbak, komentar saya gini ya, sebenarnya kalau daripada karya kepada modal itu maunya pengusaha itu gampang aja sebenarnya ya. Itu kan peningkatan teknologi aja gitu loh. Kalau tadinya padat karya orangnya 1000, dibikin orangnya berkurang dari segitu, bagaimana teknologi itu ditingkatkan oleh seorang pengusaha. Sebenarnya itu antara pemerintah dan pengusaha itu harus ada kerjasama gitu loh. Bagaimana kayak di Cina ya, kalau kita bangun di Cina, kita bikin sebuah manufacture di Cina, pemerintah itu mensupport tanahnya, bahkan ada bangunannya, sehingga modal dari pengusaha itu bisa digunakan untuk hal-hal yang teknologi yang lebih bagus gitu loh. Itu saran saya. Jadi kalau tadi Pak Sofian Wanadi sampaikan seperti itu, bahwa tidak semua akan seperti itu, tapi banyak juga manufacturer khususnya Bu ya, yang bisa dari padat karya di padat modal. Itu satu. Kedua, memang sih kenaikan upah minimum regional kita ini sangat dramatis ya. Mungkin harusnya ketika terjadi unjuk rasa tahun lalu untuk kenaikan upah, mungkin harusnya dipikirkan itu kenaikannya secara gradual. Misalnya dari tahun 2013 ini, mungkin 3 bulan pertama. Jadi luar berupa keputusan gitu loh. Memang sekarang saat ini, banyak pengusaha mengusulkan supaya ada pengusaha yang mengusulkan kepada serikat buruhnya untuk kenaikan itu secara gradual, 3 bulan sekian persen, 3 bulan berikutnya sekian persen sampai kuartal keempat gitu loh. Nah itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah untuk tahun yang akan datang ketika memberikan keputusan itu, jadi dalam bentuk keputusan pemerintah gitu loh, sehingga pengusaha patuh. Sekarang kan pengusaha juga gak bisa patuh, buruh juga gak bisa patuh karena keputusannya ya cuma naik kenaikan UMR, lalu ada sektor-sektor tersendiri ini. Jadi jumlahnya itu nggak ada gitu loh, seperti itu. Itu aja saya kira, ya. Terima kasih Pak Amin. Pak Amin, selamat pagi. Kalau saya sekarang, saya hanya mengucapkan sus Tionghoa sama pendengar Radio Bisnis Kong Si Fa Cai Wan Se Ju I. Sekian, terima kasih. Selamat siang Bu Ati, silakan. Ya, saya sih juga karyawan. Kita juga maunya semua karyawan naiknya besar seperti permintaan buruh. Tapi kan mereka juga harus melihat keadaan perusahaan, apalagi mereka eksportir. Eksportir itu kan padat karya, dan dia juga gak mudah untuk menaikkan barang, karena Indonesia juga harus bersaing dengan luar negeri, terutama dengan Cina ya. Vietnam juga sedang terbuka negaranya. Dia welcome untuk semua pabrik. Nah, kalau kita naikin dengan tinggi-tinggi, apa kita bisa jual? Bisa bersaing gitu dengan luar. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan ini akan memilih untuk ekspansi ke Vietnam yang lebih murah, negara yang lebih murah lagi. Kayak sekarang Cina, Cina itu dulu memang disebut oleh beberapa negara untuk invest ke sana. Tetapi sekarang sejak tenaga kerja mereka sudah naik tinggi, ini juga ditinggalkan oleh beberapa perusahaan ke negara-negara yang masih murah. Cina tuh udah banyak yang ditinggalin. Nah, kalau Indonesia tidak bisa diperbaiki tenaga kerjanya dan perusahaan-perusahaan juga tidak mampu untuk menaikkan ini karena tekanan, hal ini akan membuat banyak investor lari ke negara-negara yang lebih baik lagi. Baik.